Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami cintai, marilah kita mengawali firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Artinya, serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan Allah, dan Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang dasar dakwah kita serta sikap perilaku kita terhadap orang-orang yang tidak mencintai dan tidak menyenangi Islam tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya kepada kita, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Kata-kata hikmah ini tafsirannya adalah sangat luas, karena hikmah di sini menuntut akan ketentraman kita, akan sakinah kita, akan kedamaian kita antara satu sama lain. Hikmah di sini juga akan menuntut kita kepada sebuah nasihat, yang mana nasihat itu akan menjadi lebih baik kalau kita jalankan dengan hikmah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, ila sabili rabbika bil hikmah. Kata-kata bil hikmah ini adalah tentunya dengan proses, karena huruf ba itu juga menuntut, yaitu proses itu tidak semata-mata terus datang, terus pada satu sekali saja datang, tidak, dia berkali-kali datang, karena itu adalah merupakan sebuah proses. Mungkin yang kita rasakan hari ini untuk mendapatkan hikmahnya berbeda suasana itu dengan suasana hari-hari setelah itu atau hari-hari sebelumnya. Untuk itulah Allah turunkan liku-liku dan macam-macam rintangan ataupun cobaan, atau yang menjadikan kita lebih banyak kita akan mengetahui tentang hikmah yang Allah ingin turunkan itu. Tentunya kita akan mendapatkan satu, apakah itu? Yaitu seakan-akan dapat lebih menasihati diri kita, sehingga kita dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Untuk itulah dalam kajian dua potong ayat ini dengan hikmah dan mau'idhatil hasanah menuntut kita supaya keperilakuan kita itu menunjukkan hal seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Walaupun itu berujung kepada pertikaian, perdebatan, tapi Allah tekankan juga di sini, pertikaian itu, perselisihan pendapat itu, janganlah menjadikan kalian itu menjadi buruk, tapi jadikanlah itu lebih baik, sehingga mendapatkan titik temunya. Karena Allah sangat mengetahui siapa di antara orang-orang tersebut yang sudah sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Untuk itulah, untuk apa kita harus berkeras? Untuk apa kita harus menuntut dan memaksa sesuatu ide kita ataupun yang lainnya? Kita ini hanyalah sebatas untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah, untuk melaksanakan amanah yang sudah Allah berikan dan Rasul berikan kepada kita, supaya kita dapat memikul amanah itu secara bersama, sehingga pada akhirnya nanti kita akan lebih banyak mengetahui makna hikmah yang sesungguhnya, sehingga kita mendapatkan pujian nanti dari Allah, karena Allah sangat bersyukur kepada orang-orang yang betul-betul menyerahkan segala prosesnya itu berupakan pekerjaan tatawu dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja mungkin akan nanti sudah ada di studio, yaitu Dr. Ardiansah yang akan lebih jelas menerangkan tentang ayat 125 dari surah An-Nahl ini. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas hari ini sering sekali menjadi dasar pemikiran awal atau menjadi pejakan paling penting di dalam dasar-dasar dakwah, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar mengajak masyarakat kita atau umat dakwah kita dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan pendekatan-pendekatan yang bijaksana dan nasihat-nasihat yang baik. Sebab pendekatan yang bijaksana ini akan menjadikan dakwah yang kita sampaikan itu berkenan dan mendapat sambutan yang positif, menyentuh. Begitu juga mau'izah hasanah akan memberikan pencerahan kepada orang yang mendengarkannya. Kalau kita menggunakan kekerasan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Islam, sekalipun sering sekali orang-orang di luar Islam, orang-orang orientalis, menggambarkan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang dan darah, dengan peperangan dan sebagainya. Padahal Islam tidak pernah melakukan itu, dan sejarah yang benar mencatat itu. Oleh karena itu, belakangan kita juga menjumpai banyak sekali penulis-penulis bahkan dari non-Muslim itu menulis kedamaian yang disebarkan oleh Islam. Dan kita juga mencatat betapa kejinya perilaku orang-orang kafir terhadap umat Islam di Spanyol misalnya, pembunuhan yang begitu hebat. Begitu juga di dahulu di Yugoslavia ketika terjadi perpecahan Bosnia dan Herzeg, sampai hari ini yang dilakukan di Afghanistan, di Irak, dan di tempat-tempat yang lain, di Sudan, bahkan terakhir adalah di Libya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Islam tidak pernah mengenal kekerasan, tapi orang-orang yang menyerang Islam itulah yang melakukan kekerasan. Nah, mau'izah hasanah itu adalah nasihat-nasihat yang baik yang memberikan pencerahan dengan pendekatan akal atau dengan pendekatan penjelasan secara ilmiah atau pendekatan-pendekatan keilmuan. Ini semuanya akan memberikan nuansa pencerahan yang terbaik bagi orang yang mendengarkan dakwah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyuruh dan memerintahkan kita agar kita berdiskusi dengan mereka, dengan orang-orang di luar Islam itu, dengan bahasa yang diskusi yang baik pula, ya, dengan debat-debat. Dan kita mengenal bagaimana Ahmad Didat misalnya, atau orang-orang yang kristolog dari umat Islam yang memahami tentang agama-agama di luar Islam, khususnya agama Kristen, itu berdebat dengan mereka dengan debat-debat yang baik, bukan debat kusir. Ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan kepada kita lewat ayat di dalam surah An-Nahl 125 ini, ya, agar kita mengerti cara mengajak manusia. Dan ayat ini juga semakin menegaskan bahwa Islam tidak pernah memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi ketika kamu telah menetapkan Islam sebagai agamamu, ketika seseorang itu telah menetapkan bagi dirinya untuk beragama Islam, maka dia wajib dituntut untuk melaksanakan agama Islam itu dengan baik dan benar pula, ya, dengan sepenuhnya, tidak pula mengabaikan begitu saja setelah ia memeluk Islam. Jadi ini beberapa catatan penting yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat ini mengajarkan kita cara berdakwah, cara mengajak manusia dengan kebaikan. Adapun orang-orang yang melakukan kekerasan, boleh jadi nanti di dalam bulan Ramadan kita menemukan beberapa kelompok dari segelintir umat Islam melakukan penyerangan dan sebagainya. Tentu itu bukanlah Islam dan bukanlah bahagian daripada ajaran Islam itu. Islam itu mengajak kepada kedamaian, dan hendaklah setiap umat Islam itu benar-benar melaksanakan ibadah dan agamanya dengan baik dan menghormati kesucian bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari ke depan akan kita sampai kepadanya. Jadi ini beberapa catatan penting, dan saya menyeru lewat radio yang kita cintai ini kepada kita semua, marilah kita jadikan momentum Syaban dan Ramadan ini untuk menegaskan kembali bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh sekalian alam, bahwa Islam itu damai, dan stigma-stigma negatif yang selama ini diarahkan kepada Islam dan umat Islam dapat kiranya kita jawab dengan sikap yang terbaik pula dari diri kita. Mungkin itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Yang jelas pada ayat ini menekankan bagaimana kita harus menunjukkan sikap kita terhadap orang-orang yang tidak memahami agama, orang-orang yang tidak memahami Islam, orang-orang yang tidak panjang dalam merenungkan ayat demi ayat. Karena yang paling penting di sini adalah bagaimana kita dapat mengajak seseorang itu dengan hikmah. Karena dengan hikmah inilah orang-orang akan lebih banyak respon dan tertarik di dalam ajaran agama di sini. Karena dalam ayat ini adalah yang ditekankan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dapat memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Itu adalah sebuah langkah yang penuh dengan hikmah yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Rasulullah mencontoh dari Nabi Yusuf alaihissalam, karena tidak pernah merasakan itu dendam walaupun sudah banyak disakiti oleh saudara kandungnya sendiri. Itulah dia, dengan berbuat hikmah tersebut, itu dengan hikmah itu adalah sudah jelas nasihat yang paling baik dan nyata dalam kehidupan itu, sehingga orang pun mau berdebat akan mengarahkan debat itu kepada yang lebih baik. Untuk itulah yang perlu kita contoh di sini adalah bagaimana kita lebih memudayakan akhlak kita dalam sikap kita. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat turun kepada kita, kepada keluarga kita, dan seluruh umat Islam secara keseluruhan, lebih-lebih di dalam penghujung Syaban dan diawali nanti bulan Ramadan yang semakin dekat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.